Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khadali mana azanullah yakum. Kita lanjutkan insyaAllah di majlis Ahadi Asyar, majlis yang ke-11 fi adab siyamil mustahabbati. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah tentang adab-adab siyam, adab-adab berpuasa yang sunnah. Beliau rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan mukaddimah, ikhwani, hadzal majlis fi bayani al-qismi tsani min adab as-sawm wa hiya al-adab al-mustahabbah. Wahai saudara-saudaraku, majlis ini berisi tentang penjelasan jenis yang kedua dari adab-adab berpuasa, yaitu adab-adab yang hukumnya sunnah. Waminha as-sahuru. Di antara adab-adab yang sunnah adalah makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah, tidak wajib. Wahwal aklu fi akhiril lail. Apa itu makan sahur? Makan sahur adalah makan di akhir malam. Sumiya bidzalika li'annahu yaqa'u fi sahar. Kenapa dinamakan dengan makan sahur? Dinamakan dengan makan sahur karena itu terjadi di waktu sahar. Sahar ini menjelang subuh, malam terakhir, ujung malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Kata beliau, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Hendaknya kalian makan sahur karena di dalam makan sahur itu mengandung barokah. Hadis muttafaqun alaih, dari hadis Sahih Muslim. Yang lainnya dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Nah, ahlul kitab juga menjalani puasa. Orang Yahudi, orang Nasoro menjalani puasa. Tapi puasanya dengan kita beda. Yang membedakan adalah makan sahur. Demikian juga keutamaan makan sahur adalah Rasulullah SAW memuji, ya, memuji terhadap makan sahurnya seorang mukmin, khususnya dalam hal ini hidangannya kurma. Kata Rasulullah SAW, nikmat sahur al mukmin atamru. Sebaik-baik hidangan sahurnya seorang mukmin itu adalah kurma. Jadi kalau memungkinkan kita makan sahur dengan kurma beberapa butir, maka itu adalah sebaik-baik hidangan sahur seorang mukmin. Demikian juga makan sahur merupakan barokah yang kita dilarang untuk meninggalkannya. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan, as-sahur kulluhu barokah. Sahur semuanya barokah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma, walaupun salah seorang kalian meneguk satu tegukan air. Semua yang dikonsumsi di saat sahur, walaupun satu teguk air, itu mengandung barokah, mengandung kebaikan. Maka jangan ditinggalkan. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini diantara keistimewaan dari makan sahur yang sepantasnya untuk dilakukan, jangan ditinggalkan. Demikian juga beliau menyebutkan hendaknya seorang yang sedang makan sahur untuk meniatkan dalam sahurnya niat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani perbuatan beliau agar nilai sahurnya menjadi ibadah. Demikian juga hendaknya dia berniat untuk menguatkan diri dengan makan sahur agar puasanya semakin kuat. Karena dengan makan sahur, seorang akan mendapatkan energi yang lebih banyak tentunya. Kemudian juga beliau menyebutkan makan sahur yang sesuai sunnah adalah diakhirkan, selama tidak dikhawatirkan muncul fajar, terbit fajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalan Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW dan Zaid bin Sabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai, Nabi SAW berdiri untuk menjalankan sholat subuh. Kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima bisholat, berapa jarak antara selesainya beliau berdua makan sahur dan masuk waktu subuh? Kata Anas, qadru ma yaqra'u rajul 50 ayatan. Ya, ini sekitar seorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Kurang lebih sekitar berapa? Sekitar mungkin 15 menitan. Ya, atau 10 menit. Selesai makan sahur, setelah itu masuk waktu subuh. Baik. Kemudian beliau meriwayatkan, membawakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Bilal kana yu'adzin bil-lail. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنَ مَكْتُمْ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. Silakan kalian makan dan minum di waktu sahur. Sesungguhnya Bilal itu azan masih di malam hari. Azan pertama. Maka silakan kalian makan dan minum. Karena Bilal masih mengumandangkan azan yang pertama, yang mana itu bukan batasan waktu imsak. Sampai kalian mendengar azannya Ibnu Maktum. Ya, azan yang kedua. Karena sungguhnya beliau tidaklah azan kecuali sudah terbit fajar. Maka batasan imsak adalah ketika terbit fajar atau azan yang kedua. Rawal Bukhari riwayat Imam Bukhari. Beliau menyebutkan juga mengakhirkan waktu sahur itu mengandung hikmah, yaitu akan lebih sayang kepada orang yang berpuasa. Mengakhirkan waktu sahur akan lebih memudahkan orang yang berpuasa dan juga akan lebih menyelamatkan dari tidur dari sholat subuh, ketiduran dari mengerjakan sholat subuh. Karena kalau makan sahurnya jam 2 malam, jam 3 malam, maka akan mengantuk. Selesai makan 10 menit, 15 menit makan, habis itu mengantuk, tidur. Terus tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Baik. Kemudian juga diantara adab terkait makan sahur, orang yang berpuasa boleh untuk makan dan minum walaupun sesudah waktu sahur, ya, dan dia masih boleh niat puasa sampai dia yakin akan terbitnya fajar. Makulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan dan minum sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar shadiq. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, dan dihukumi telah terbit fajar kalau ada orang yang menyaksikan betul muncul benang putih, benang hitam di ufuk timur. Ya, atau ada muadzin yang memang mengumandangkan azan dan dia terpercaya melihat fajar shadiq. Kalau cuma sekedar takwimat, kalender, jadwal imsakiyah dan seterusnya, kata Syekh bin Baz itu cuma banzonnah, dugaan. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan untuk meneguk air sedikit atau makan sesuap sedikit kalau atau ketika sudah dikumandangkan azan, ya. Kalau memang kondisi menuntut demikian. Karena yang namanya azan subuh itu cuma dugaan masuk waktu subuh. Ya, tidak dipastikan terlihat fajar shadiq di timur. Sementara Allah Azza wa Jalla menyebutkan hatta yatabayyan, sampai jelas terbit fajar shadiq. Hanya saja kita dianjurkan berhati-hati kalau sudah azan untuk menahan diri. Kemudian beliau menyebutkan juga di antara adab berpuasa yang sunnah berikutnya adalah bersegera dalam berbuka tatkala sudah tenggelam matahari, ya, atau ketika memang sudah zon yang kuat dari khobar yang terpercaya, ya, matahari sudah tenggelam, bersegera berbuka. Anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka. Muttafaqun alaih. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera dalam berbuka. Bersegera dalam berbuka setelah tenggelam matahari. Demikian juga kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma basah kalau ada. Kalau tidak ada maka dengan kurma kering. Ya. Kalau ternyata tidak ada ya dengan air. Ya, kata Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi alaihi salatu wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa butir rutab, kurma basah, sebelum sholat. Ya, jadi habis berbuka beliau sholat. Ya, bukanya dengan beberapa butir kurma saja. Jangan sampai seorang berbuka makanannya banyak sekali sampai makan besar, akhirnya lambat tidak sholat berjamaah di masjid. Maka ini salah. Tapi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka cuma beberapa butir sekedarnya, setelah itu sholat berjamaah. Fa illam takun rutubat fatamarat. Kalau ternyata enggak ada rutub, maka dengan kurma kering. Fa illam takun tamarat hasahasawatin minma. Maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Baik. Kalau ternyata enggak ada rutab, enggak ada kurma, enggak ada air, maka berbuka dengan apa yang mudah. Dari makanan dan minuman yang halal, ya. Dalam keadaan apa? Kalau ternyata enggak ada apa-apa yang bisa dimakan, maka niatkan dalam hati untuk berbuka. Ya. Bukan menghisap jarinya, ya, atau menelan ludahnya dan sebagainya, tapi niatkan dengan berbuka saja di dalam hati, karena menyegerakan berbuka itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga permasalahan berikutnya, hendaknya orang yang berbuka berdoa. ya, dengan apa yang dia hajatkan. Karena kata Nabi SAW, inna lisha'imi inda fitrihi da'watan matrut. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika sedang berbuka itu ada atau memiliki doa yang tidak ditolak. Ya. Jadi dianjurkan untuk berdoa ketika kita berbuka. Ya, barakallahu fikum, memohon apa-apa yang kita inginkan dari hajat kita. Karena akhir-akhir ibadah, orang yang sedang berbuka, dia sedang menjalani akhir ibadah puasanya, disitulah tempat dikabulkannya doa. Ya, diriwayatkan dalam kitab Az-Zawaid dengan isnad yang sahih, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian juga dari hadis Al-Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Zahroh secara mursal tapi marfu, ya, di antara doanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, hadisnya mursal, terputus sanadnya. Tapi beliau di sini tidak mengapa untuk menjalankan doa yang ini. Demikian juga dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam apabila berdoa, beliau membaca dzahabal dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini doa yang ma'ruf. Ya. Zahabal dhama'u, telah hilang rasa dahaga, wabtallatil uruq, telah basah urat-urat semua, dan sabatal ajru insyaallah, akan tetap pahala bagi orang yang berpuasa insyaallah ta'ala. Demikian juga di antara adab yang sunnah dalam adab berpuasa adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat-sholat sunnah, dan sedekah-sedekah yang sunnah. Dari hadis Ibnu Khuzaimah meriwayatkan kata Rasulullah SAW, salah salah turut dakwatuhum, tiga golongan yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, as-sa'im hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, al-imam al-adil, imam pemimpin yang adil. Yang ketiga, dakwatul mazlum, orang atau doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam, Allah akan mengangkatnya di atas awan. Wa tuftahullah abwabus sama, lalu dibukakan pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahin. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, demi kemuliaanku dan keagunganku, saya akan menolongmu walaupun setelah atau walaupun nanti di lain waktu. Ini tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini salah satunya adalah orang yang berpuasa di siang hari sampai dia berbuka, doanya Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Baik. Demikian juga dalam hadis sahihain, ya, di antara adab orang yang berpuasa disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi alaihi salatu wasalam ajwa dan nas. Nabi alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwa ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan paling dermawannya adalah di bulan Ramadan ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Yalqahu Jibrilu fayudarisul Quran. Ketika Jibril menjumpai beliau dan saling mengajarkan Al-Quran, saling membacakan Al-Quran. Demikian juga fala Rasulullah alaihi salatu wasalam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rih al-mursalah. Dan Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Jibril lebih berderma lagi, lebih dermawan lagi dalam berbuat baik dibandingkan angin yang bertiup. Jadi di antara adab dalam yang dianjurkan di bulan Ramadan, adab untuk banyak berderma, banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana juduhu yajma'u anwa'al jud, dan kedermawanan Rasulullah SAW itu mengumpulkan seluruh jenis-jenis kedermawanan, kullaha semuanya. Kedermawanan dengan ilmu, kedermawanan dengan jiwa beliau, kebaikan hatinya, kedermawanan dengan harta yang Allah Azza wa Jalla berikan, ya, kedermawanan, ya, di dalam segala sisi-sisi kedermawanan, segala pemberian, ya, di dalam menolong agama Allah, memberikan petunjuk kepada para hamba Allah, memberikan manfaat, faedah-faedah kepada mereka dengan segala jalan-jalan kebaikan, mengajari orang-orang yang jahil, menunaikan hajat-hajat manusia, memberi makan orang-orang yang kelaparan dan sebagainya. Ya, kedermawanan beliau semakin berlipat-lipat di bulan Ramadan karena betapa mulianya waktu di bulan Ramadan dan karena, ya, membantu para hamba-hamba Allah di bulan Ramadan. Itu, ya, di dalam menjalankan ketaatan mereka itu termasuk asbab yang begitu mulia untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Baik. Kemudian di antara adab orang yang berpuasa, adab-adab yang sunnah adalah hendaknya seorang yang berpuasa senantiasa menghadirkan di dalam hatinya kadar nikmat Allah yang begitu agung di dalam nikmat bisa berpuasa. Ketika Allah memberikan taufik kepadanya untuk berpuasa, dimudahkan untuk berpuasa sampai menyempurnakan satu bulan. Karena banyak manusia yang diharamkan dari berpuasa. Banyak manusia yang tidak bisa berpuasa. Ya. Apakah karena meninggal dunia sebelum sampai bulan Ramadan? Apakah karena sakit? Ya. Ataukah karena tersesat? Ya, na'udzubillah, menjadi orang-orang yang sesat yang tidak mau berpuasa. Ataukah karena berpaling dari menjalankan ibadah puasa karena malas-malesan? Ya, maka hendaknya orang yang berpuasa senantiasa bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat bisa menjalankan puasa, yang mana ini merupakan sebab diampuninya dosa, dibersihkan kesalahan-kesalahan, diangkatnya derajat nanti di negeri penuh kebahagiaan di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Baik, kemudian beliau menyebutkan sebagai penutup, wahai saudara-saudaraku, hendak kalian hendaknya beradab dengan adab-adab yang berpuasa. Ya, hendaknya kalian menjauhkan diri dari sifat-sifat marah, dendam, dan juga sifat-sifat yang tidak bagus. Dan hendaknya senantiasa kalian bersifat berhias dengan sifat-sifat yang mulia, sifat para salaf yang mulia. Karena tidaklah menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pendahulunya, generasi para sahabat dan para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian beliau menutup dengan menyebutkan kalam Ibnu Rajab rahimahullah bahwasanya orang yang berpuasa ada dua tingkatan. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Maka ini adalah tingkatan orang yang berdagang bersama Allah, orang yang bermuamalah, berjual beli. Maka jual beli bersama Allah tidak akan disia-siakan, pasti pahalanya akan betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka akan sangat-sangat beruntung dengan sebesar-besar keuntungan. Ya, kata Rasulullah SAW, innaka lan tada'a syai'an ittaqa Allah illa ataka Allahu khairan minhu. Sesungguhnya dirimu ketika meninggalkan sesuatu karena bertakwa, karena bertakwa kepada Allah, kecuali Allah akan berikan dengan pahala yang lebih baik daripada yang engkau tinggalkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Demikian juga, ya, tingkatan yang kedua dari tingkatan orang yang berpuasa, kata beliau, adalah man yasumu fid dunya amma siwallah, orang yang senantiasa berpuasa di dunia dari yang selain Allah. Berpuasa sepanjang hidupnya dari selain mentaati Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun menjaga kepalanya dan segala isinya, menjaga perutnya dan segala yang dikandungnya, dan dia, ya, menjaga kepalanya dari segala yang mengotori kepalanya, menjaga perutnya dari segala yang mengotori perutnya, ya, dari selain mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan dia senantiasa teringat kematian, ya, dan dia senantiasa menginginkan alam akhirat dan meninggalkan perhiasan perhiasan dunia. Baik. Fahadha idul fitrihi, maka orang yang berpuasa seperti ini, idul fitrinya adalah yauma liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa farhatuhu biru'yati, dan kebahagiaannya adalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi ini dua tingkatan orang yang berpuasa. Adapun tingkatan yang pertama, orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka itu ibadahnya sangat mulia juga. Kalau tingkatan yang kedua, orang yang berpuasa sepanjang tahun, sepanjang ya dia hidup, ketika dia hanya mengisi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semuanya dan juga kaum muslimin untuk bisa senantiasa mengikuti adab-adab yang mulia yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.